Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-kabiratu as-sabi'atu was-sittun. Dosa besar yang ke-67. Al-mutafifu fi wasnihi wa kailihi. Orang yang curang dalam timbangannya dan takarannya. Allah berfirman, wailun, celakalah al-mutafifin, orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang idza talu jika minta takaran ala nasi dari orang lain, yastaufun, minta supaya dipenuhi tanpa dikurangi. Wa idza kaluhum, namun jika dia menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaik, tidakkah yakin mereka-mereka, annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, pada satu hari yang sangat agung. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan bangkit menghadap Rabb semesta alam. Wadhalika, dan tafif dan curang dalam takaran dan timbangan adalah sejenis pencurian dan sejenis dengan pengkhianatan, dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tentang makna wailun, wailun sering berulang kali kita jumpai dalam Al-Quran. Ada yang menjelaskan bahasanya wailun adalah satu jurang di neraka, namun tidak terdapat dalil yang sahih untuk hal ini. Oleh karena itu kata Syekh Muthimin, alal asah, menurut pendapat yang paling kuat, wailun maknanya adalah satu kata-kata ancaman yang Allah gunakan untuk orang-orang yang menyelisih perintahnya atau mengerjakan larangannya. Yang kata-kata ini Allah sampaikan dalam jumlah mufidah, dalam kalimat. Maka di sini Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Mutaffifin telah ditafsirkan, makna mutaffifin telah ditafsirkan oleh ayat setelahnya. Mereka adalah orang-orang jika minta takaran dari orang lain, maka minta dipenuhi. Artinya jika mereka membeli dari orang lain suatu barang yang perlu ditakar, maka mereka minta dipenuhi haknya, kamilan utuh, tanpa dikurangi sedikitpun. Namun jika mereka menimbang untuk orang lain, atau menakar untuk orang lain, atau menimbang untuk orang lain, artinya jika orang lain meminta timbangan untuk mereka, artinya orang lain menjual makanan yang ditakar kepadanya, maka jika mereka mereka adalah orang-orang yang menjual, misalnya membuat, menjual mutafif ini menjual makanan untuk orang lain yang ditakar, maka jika mereka menakar untuk orang lain, itu menjual kepada orang lain sesuatu yang ditimbang, maka jika mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. Maka mutawif adalah orang yang meminta haknya secara utuh, namun mengurangi hak orang lain. Maka definisi mutawif adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Hakikat mutawif adalah orang yang mengumpulkan dua hal. Haknya minta diberikan secara utuh, namun tidak mau memberikan hak orang lain dengan utuh. Inilah mutawif. Semua orang yang minta haknya dipenuhi secara utuh, namun tidak mau melakukan kewajibannya yang merupakan hak orang lain, dan tidak mau menunaikan kewajibannya dengan baik, maka inilah mutawif. Maka mutawif itu adalah mengumpulkan dua sifat, yaitu suh dan bukhal. Dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan pelit. Namun suh itu adalah meminta hak secara utuh tanpa memperhatikan keadaan orang lain, wa musamahah, tanpa toleransi sedikit pun. Sedangkan bughl adalah tidak mau menunaikan kewajiban. Contohnya di sini adalah menyempurnakan takaran dan timbangan. Dan contoh ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Mutaffifin tentang masalah takaran dan timbangan itu cuma sekedar contoh. Bisa dikiaskan dengan semua hal yang mirip. Maka semua yang meminta hak dari orang lain secara utuh, dari orang-orang yang huwa alaih, yang punya kewajiban pada dirinya namun tidak mau memberikan hak orang lain yang menjadi kewajibannya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Maka contoh yang lain, maka misalnya adalah seorang suami, dia ingin agar istrinya memberikan haknya, hak suami secara utuh, dan tidak meremehkan hak suami sedikit pun. Akan tapi suami ini ketika menunaikan hak istrinya, dia remehkan hak istrinya dan tidak dia berikan apa yang jadi hak istrinya. Dan betapa banyaknya, betapa seringnya perempuan mengadu para suami yang min hadza ta'as, model semacam ini. Banyak dari perempuan suaminya menginginkan agar perempuan ini, agar istri ini menunaikan, melaksanakan hak suami kehamilan secara utuh. Akan tetapi si suami tidak memberikan hak istri secara utuh, bahkan Obama boleh jadi dia kurangi sebagian besar hak istrinya dalam masalah nafkah, pergaulan yang baik dan yang lainnya. Dan ini termasuk zalim. Dan sebagaimana kita ketahui, bahasanya menzalim orang lain itu lebih berat daripada menzalimi diri sendiri, yaitu melakukan maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Karena jika orang jika seorang itu menzalimi dirinya sendiri berkaitan dengan hak Allah, yaitu melakukan maksiat, dan ini dibawa mati, maka tahtal masyiah, terserah Allah. Jika hal ini duna syirki adalah dosa di bawah syirik, jika Allah berkehendak Allah ampuni, dan jika Allah berkehendak Allah bisa menghukumnya. Akan tapi hak orang lain, hak sesama manusia, itu jika dibawa mati tidaklah termasuk dalam masyiah Allah, tidaklah tahtal masyiah, namun labudda ayuafa, namun harus ditunaikan. Tidak bisa Allah maafkan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah yang kalian nilai sebagai orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya mata, tidak punya barang. Nabi katakan, ada yang lebih parah lagi. Si orang yang bangkrut dari umatku orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, pahala semisal gunung. Artinya pahala yang banyak. Namun dia datang dalam keadaan telah mendzalimi si A, telah mencaci maki si B, telah memukul si C, telah mengambil hartanya si D. Maka si A mengambil kebaikannya, si B mengambil kebaikannya, si C mengambil kebaikannya. Maka jika telah habis segala kebaikannya, sebelum habis ma'alaih kewajibannya, maka diambilkanlah dosa-dosa orang yang dizalimi, lalu dicampakkan dosa-dosa tersebut kepada orang yang mendzalimi, kemudian dicampakkan orang yang mendzalimi ini ke dalam neraka. Maka nasihatku kepada orang-orang yang meremehkan hak istrinya, hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkumpulan yang paling besar yang pernah disaksikan oleh dunia Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan Nabi di hari Arafah pada saat Hajjatul Wada. Nabi katakan, Nabi pesankan pada para suami, ittaqullaha fi nisa, adalah kalian bertakwa kepada Allah dalam bersikap terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dengan jaminan Allah. Ustahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan istri-istri kalian dengan kalimat Allah, dengan firman Allah. Maka Allah, Nabi perintahkan kita untuk bertakwa pada Allah dalam bersikap dengan istri. Dan Nabi mengatakan, ittaqullaha fi nisa, adalah kalian bertakwa pada Allah berkaitan dengan istri-istri kalian. Fa innahunna awanun indakum, karena istri itu adalah bagaikan tawanan kalian. Artinya bagaikan al-asa, tawanan. Bagaimana itu tawanan? Yang namanya tawanan, jika yang menawan berkehendak untuk membebaskan yang dia tawan, maka tinggal dia bebaskan. Namun jika mau dipertahankan, ya maka tetap bisa dipertahankan. Maka perempuan di tempat suaminya juga semacam itu. Jika ada masalah dengan suaminya lalu dicerai, maka berarti dia bebas, artinya dia pergi. Namun jika suaminya tetap berusaha untuk mempertahankan istrinya, maka dia pun akan bisa mempertahankan istrinya. Oleh karena itu, perempuan atau istri itu bagikan tawanan suaminya. Maka hendaklah para suami bertakwa kepada Allah berkaitan dengan istrinya. Contoh yang kedua, demikian pula kita dapatkan sebagian orang yang ingin menginginkan dari anak-anaknya agar anak-anaknya ini menunaikan hak orang tua ala tamam secara sempurna. Namun orang tua meremehkan hak-hak anaknya. Dia ingin anak-anaknya berbakti kepada dirinya dan menaikkan hak orang tua, berbakti kepada orang tuanya dengan harta, dengan badan, dan dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk berbakti. Namun dia sendiri, si orang tua ini, menyanyikan hak anak-anaknya, tidak menunaikan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Maka kita katakan orang tua yang semacam ini dia adalah mutawif. Sebagaimana dalam kasus pertama itu, masalah suami dengan istrinya, suami yang ingin agar istrinya melaksanakan, menunaikan semua hak suami secara utuh, namun suami ini mengurangi hak istrinya, kita katakan suami ini juga mutawif. Maka demikian juga seorang bapak yang ingin agar anak-anaknya berbakti kepadanya dengan bakti yang sempurna, namun si bapak ini meremehkan hak anaknya, maka orang tua ini adalah mutawif. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, tidakkah mereka yakin bahasanya mereka akan dibangkitkan? Dan di sini maknanya yakin. yakni artinya tidakkah yakin mereka-mereka dan yakin dan ilmu yakin, karena dhan pekat tot dhan di sini maknanya yakin, dan seringkali fil Quran dalam Al-Quran dhan itu maknanya yakin. Contoh yang lain adalah di surat Al-Baqarah ayat 46 Nabi mengatakan alladzina yadhunnuna anna mulaqa rabbihim, orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb-nya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam surat Al-Baqarah ini, maka orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Demikian juga dhan itu seringkali digunakan dalam bahasa Arab dengan makna yakin. Maka di sini Allah menggunakan dhan juga dengan makna yakin. Tidakkah mereka-mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan, yaitu dikeluarkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Rabb semesta alam pada suatu hari yang sangat besar, sangat agung, yaitu hari kiamat. Dan hari ini adalah hari yang agung tanpa diragukan, bahwa ini adalah hari yang agung. Sebagaimana firman Allah, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Guncangan pada hari kiamat ada sesuatu yang sangat-sangat besar. Nah, sangat besar lamanya dan sangat besar ngerinya. Dan apa yang terjadi pada hari itu? Dan segala makna yang dikandung oleh istilah besar. Namun hari yang besar itu adalah hari yang sulit bagi sekelompok orang dan hari yang mudah bagi sekelompok orang yang lain. Allah berfirman, alal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu tidaklah mudah, tidaklah ringan bagi orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir pun mengatakan, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit. Namun untuk orang-orang yang beriman, semoga kita termasuk orang yang beriman, hari kiamat adalah hari yang mudah. Seakan-akan di hari itu dia cuma menunaikan sholat fardu dengan mudahnya, dan dengan mudahnya. Lebih-lebih untuk orang yang mendapatkan perlindungan yang sangat besar, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, diberi naungan oleh Allah, dinaungannya pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Maka hari itu adalah hari yang agung, hari yang besar. Namun untuk sebagian orang itu adalah hari yang mudah, dan untuk sebagian yang lain itu adalah hari yang sulit. Maka ringkasnya mutaffif ini adalah orang yang mengumpulkan dua hal, yaitu orang yang minta agar haknya dipenuhi utuh, namun dia tidak mau menunaikan kewajibannya dengan utuh. Dia tidak mau menunaikan hak orang lain dengan utuh. Ya, kalau masalah hak, dia enggak mau dikurangi sedikit pun. Enggak ada toleransi. Namun, kalau masalah kewajiban, dia seenaknya. Ini mutaffif. Semua orang yang semacam ini, maka dia mutaffif. Adapun takaran dan timbangan yang ada dalam surat mutaffifin, itu cuma sekedar contoh. Maka seorang anak yang minta agar orang tuanya menunaikan haknya dengan baik, namun tidak mau menjadi anak yang baik dan menunaikan kewajiban sebagai seorang anak, makanya adalah anak yang mutaffif. Demikian juga kebaliknya, istri yang minta agar haknya dipenuhi, suaminya memenuhi haknya dengan utuh, dan dia tidak mau menunaikan kewajibannya dengan baik, makanya adalah istri yang juga mutaffifah. Demikian juga yang lainnya, seorang karyawan yang minta gajinya utuh, namun dia tidak menunaikan kewajiban dengan utuh. Ya, masalah gaji dipotong sedikit pun, wah ini akan jadi masalah besar. Namun dia tidak mau jadi karyawan yang baik. Datang telat, pulang sebelum waktunya. Maka ini juga mutaffif. Dan semua yang semacam ini, jadi takmir juga bisa mutawif. Tinggal di masjid, namun minta maunya fasilitas ini dan itu, namun nggak mau melaksanakan apa yang jadi kewajibannya dan apa yang jadi kewajibannya berkaitan dengan tinggal dia di tempat ini, maka ini juga mutawif ke semua orang yang mintanya haknya itu minta dipenuhi secara utuh, namun tidak mau melaksanakan kewajiban dengan baik, maka itu adalah mutawif. Dan diancam oleh Nabi, diancam oleh Allah, wail, celakalah para mutawifin. Maka apapun posisi kita, ketika di situ ada kewajiban dan ada hak, dan pada saat itu kita maunya haknya dan tidak mau kewajibannya, maka ini mutawif. Ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata wailun lil mutawifin. Maka seorang muslim yang baik, maka dia akan berusaha untuk ketika apapun statusnya, dia akan berusaha untuk jadi orang yang menunaikan kewajiban dengan baik, dan sehingga dia berhak dan layak untuk menuntut hak dengan baik, dengan utuh, dan minta agar diberi hak secara utuh dan benar. Kemudian dosa besar yang ke-68, merasa aman dari makar Allah. Falaya amanu makar Allah, tidaklah merasa aman dengan makar Allah, ilal kaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Hatta idha faru bima'utu, sampai-sampai hatta sehingga ketika mereka telah gembira dengan nikmat yang diberikan pada mereka, akhutnahum bartatan, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Innaladina layar juna liqa'ana, sehingga orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa dengan kami, waradubil hayati dunia, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, watma'anu biha, dan merasa mantap, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hati di tangan Allah. Setiap hati manusia di antara dua jemari, di antara jemari Allah, yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki dan bagaimanakah yang dia kehendaki. Oleh karena itu sepatutnya setiap orang untuk memohon kepada Allah daiman selalu agar Allah meneguhkan hatinya dan memalingkan hatinya di atas ketaatan. Kenapa doanya kok dikhususkan untuk hati? Jawabannya karena hati jika baik-baiklah seluruh badan. Jika rusaklah seluruh badan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi. Nabi mengatakan, ingatlah, di badan ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah badan seluruhnya. Dan jika jelek, maka rusaklah badan seluruhnya, yaitu jantung atau hati. Ya Allah, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Yang tepat dari yang segera tertangkap dalam benak kita, yang lebih tepat seharusnya adalah sarif qulubana ila ta'ati. Namun di sini yang dipilih ala ta'ati, dan ini lebih mendalam ala ta'ati daripada ila ta'ati. Karena jika hati itu Allah balikkan di atas ketaatan, artinya dia tidak akan berbolak-balik di atas kemaksiatan. Maka jika hati itu Allah balikkan di atas ketaatan, artinya hati itu akan berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Beda dengan kalau ila ta'atik. Ila ta'atik itu masih mungkin untuk balik kepada maksiat. Palingkan sekarang pada ketaatan, namun besok mungkin bisa kembali ke maksiat. Namun kalau ala ta'atik artinya bolak-balik di dalam ketaatan. Jika dia tidak melakukan ketaatan ini, maka dia melakukan ketaatan itu, jika dia atau ketaatan berikutnya dan seterusnya. Itu ala ta'atik. Kalau ala ta'atik itu cuma ya sekarang di menuju memilih ketaatan, namun tidak untuk kemungkinan untuk yang lain. Maka hati yang dibalikkan di atas ketaatan, dipalingkan pada ketaatan, di atas ketaatan artinya adalah dia akan berbolak-balik dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Dari sholat kemudian ganti berzikir, ganti bersedekah, berpuasa, ila ilmin, kemudian datang di majlis ilmu dan ketaatan yang lainnya. Maka sepatutnya kita berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya Allah, yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Artinya tidaknya setiap manusia punya kewajiban untuk hadar, untuk hati-hati, untuk waspada. Jangan sampai terjumus dalam hal yang haram dan jangan meremehkan. Dan seorang itu tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari makar Allah. Karena sebagian orang ditipu oleh setan. Setan mengatakan padanya, lakukanlah maksiat. Dan kalau sudah maksiat, tobat. Lakukanlah maksiat. Sesungguhnya rahmat Allah demikian luas. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Lakukanlah maksiat, nanti tobat kapan-kapan. Maka ini adalah orang yang tertipu dengan makar Allah. Ketika seorang itu melakukan maksiat dan tidak mendapatkan hukuman langsung, dibiarkan atau malah bahkan diberi tambah nikmat dengan maksiat, malah tambah nikmatnya malah tambah berlimpah. Ini makar Allah. Jika orang itu tidak merasa, ya, orang itu tidak hati-hati, malah dianggap, oh, ini malah berarti Allah sayang saya, maka ini adalah orang yang merasa aman dari makar Allah. Dan amanil kadhiba, angan-angan dusta yang lainnya yang digunakan oleh setan untuk menipu manusia. Wa ma ya'iduhumu syaitanu ila ghurura, dan setan tidaklah memberikan janji kepada manusia kecuali tipuan. Maka semua kita punya kewajiban untuk hati-hati dari larangan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang merasa aman, saya tidak mungkin maksiat, saya tidak mungkin terjumus dalam syirik, maka ini juga merasa aman, oh, saya sudah mengerti ini dan itu, maka saya aman dari, nah, tidak mungkinlah maksiat, tidak mungkin berbuat syirik dan sebagainya. Maka ini adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa besar yang ke-69 adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innahu, sesungguhnya la yai'as, tidaklah berputus asa dari kasih sayang Allah, ilal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Artinya putus asa dari rahmat Allah dari ciri orang-orang kafir. Wawalla bidanji Allah dhuwadzat yang inazil ghaisa, menurunkan hujan, minta dimakonatu, setelah mereka berputus asa. Di surat Az-Zumar Allah katakan, kul katakanlah wahai Nabi SAW dan wahai para da'i, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladhi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan berkelimang maksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dengan rahmat Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamutanna ahadukum, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mendapatkan dur, mendapatkan musibah, maka tidak dibolehkan berangan-angan untuk ingin segera cepat mati. Karena orang yang karena musibah, karena sakit dan putus asa dari sehat, tidak mungkin sehat, lalu dia berangan-angan untuk ingin cepat mati, maka ini adalah satu kekeliruan, satu kebodohan menurut logika dan satu kesesatan menurut agama. Hal ini adalah kebodohan menurut akal. Karena jika seorang manusia itu baqiya fi hayatihi, masih dan tetap hidup, maka jika dia adalah orang yang berbuat baik, maka dia akan bisa tambah menambah kebaikan. Dan jika dia adalah orang yang ahli maksiat, yang suka berbuat maksiat, maka yasta'dibu, dia bisa meminta ridha Allah, mencari ridha Allah, berusaha untuk mendapatkan ridha Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia cepat mati, maka dia tidak tahu. Boleh jadi mati dalam keadaan suul khatimah. Oleh karena itu, maka kita katakan kepada orang yang kesusahan sakit terus-terusan dan enggak sembuh-sembuh, ya, janganlah engkau punya, jangan lakukan hal ini, yaitu berangan-angan untuk ingin cepat mati, karena ini adalah sebuah kebodohan menurut logika. Adapun ini adalah kesesatan dalam agama, karena orang yang ingin cepat mati maka dia melakukan apa yang Nabi larang, karena Nabi melarang untuk berharap cepat mati. Janganlah kalian berharap untuk mati. Dan larangan di sini hukumnya haram. Karena orang yang berangan-angan untuk mati, maka dalam angan-angannya ini terdapat tanda dia tidak ridha dengan takdir Allah. Dan seorang mukmin punya kewajiban untuk bersabar ketika tertimpa kesulitan. Dan jika seorang muslim itu bersabar ketika menghadapi kesulitan, maka dia akan mendapatkan dua hal yang berharga. Itu pertama, dihapuskannya dosa-dosanya. Karena semua musibah yang menimpa manusia boleh jadi hamun, boleh jadi risau memikirkan masa depan, ghamun atau sedih memikirkan sekarang ini, tidak pula mendapatkan gangguan, kecuali ini semua menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosanya. Sampai-sampai cuma musibah sekadar tertusuk duri, maka ini akan menghapus dosa. Kemudian yang kedua, jika dia diberi taufik untuk berharap pahala dari Allah ketika mendapatkan musibah dan bersabar serta mengharap wajah Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sabar, dan pahala sabar itu tak ternilai. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang bersabar itu akan dibalas, akan diberikan pada mereka pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Maka pahala orang yang bersabar, kata Allah, itu tidak terhitung. Maka ayat ini dalil bahasanya sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana pahala sabar itu tidak ada batasnya. Wal jazak min jinsil amal, dan balasan itu senilai dengan amal yang dilakukan. Balasannya adalah balasan tanpa batas. Maka ini mengisyaratkan, menunjukkan bahasanya sabar itu adalah tanpa batas. Oleh karena itu pahalanya tanpa batas. Karena yang namanya pahala, balasan itu sejenis dengan amalnya. Di sini Allah menyebutkan balasannya itu tanpa batas, maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang maunya sabar namun ada batasnya, inilah calon-calon pemberontak. orang itu di antara orang jadi sebab demikian semangat kenapa untuk memberontak, itu karena sabarnya terbatas. Ini kok pemerintah kok dolim terus, kemarin udah mau naik BBM, udah mau dinaikkan BBM lagi, lama-lama muntah habis sabarnya, walah cepat menjadi pemberontak saja ya. Namun seorang muslim yang benar, dia punya punya kesabaran yang tidak ada batasnya, sehingga dia layak untuk mendapatkan pahala dari Allah yang juga tidak ada batasnya. Sedangkan jika seorang itu berangan-angan untuk ingin cepat mati, maka itu menunjukkan kalau dia tidak sabar terhadap ketentuan Allah dan tidak ridha. Karena dijelaskan bahasanya, jika orang itu tetap hidup dan dia adalah orang baik, maka akan bertambahlah fi baqai hayati, dalam sisa hidupnya dia akan bertambah dengan amal soleh. Dan satu hal yang maklum bahasanya, satu tasbih yang ada di lembar catatan seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya nanti di akhirat. Karena dunia dan semua isinya akan hilang dan hilang, sedangkan tasbih dan amal soleh itu akan kekal. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan, anaknya adalah hiasan hidup di dunia. Orang yang tidak punya hiasan, sumpek dunianya. Hartanya banyak, tidak punya anak, itu hidupnya juga belum lengkap. Punya anak banyak, tidak punya duit, itu juga hidupnya susah, tidak indah. Kalau orang itu punya anak, punya duit, maka hidup yang indah, zinatul hayatid dunya. Maka hidupnya adalah hidup yang indah. Namun wal baqiyatus shalihat, untuk dunia yang ada batasnya. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika. Namun sisa yang baik itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya. Apa itu baqiyatus shalihat? Ada ulama yang ahli tafsir yang menjelaskan baqiyatus shalihat adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baqiyatus shalihat. Maka berdasarkan penafsiran ini tadi sebagian beliau katakan, maka satu tasbih itu lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada harta dan anak, harta dan keturunan. Namun penafsiran ini adalah penafsiran dengan contoh. Maka ringkasnya baqiyatus shalihat adalah semua amal soleh. Sedangkan ahli tafsir yang menjelaskan dengan subhanallah atau dengan yang lainnya, maka ini cuma menjelaskan, menafsirkan satu ayat dengan menyebutkan contohnya. Dan ini adalah satu hal yang sangat banyak dalam tafsir salaf. Maka jika engkau masih tetap hidup meskipun dalam kondisi susah dan dalam kondisi mendapatkan bahaya, sengsara, maka boleh jadi engkau akan bisa menambah kebaikan. Sedangkan jika kita adalah orang yang berbuat jelek, penuh dengan dosa dan telah beramal banyak keburukan, maka dengan tambahan umur, maka boleh jadi yasta'atid, akan bisa mencari ridha Allah, meminta ridha Allah. Apa itu yasta'atib? Isti'tab. Isti'tab adalah meminta, mencari dan meminta dari Allah al-utbah itu ridha. Maka yasta'atib artinya berharap dan mencari ridha Allah. Wal-udhur, dan meminta maaf kepada Allah. Lalu setelah dia bertobat kemudian mati dan telah tobat dari keburukannya, maka tentu ini adalah satu hal yang sangat baik. Oleh karena itu janganlah berangan-angan untuk ingin cepat mati, karena segala urusan itu telah selesai. telah Allah tetapkan, dan boleh jadi dengan tetap hidup itu lebih baik untuk dirimu dan untuk orang lain, untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Maka janganlah berangan-angan untuk cepat mati, bahkan sikap yang benar bersabarlah dan berpahala, dan sesungguhnya inna ba'dal usri yusra, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sebagaimana Allah firmankan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'a di sini maknanya adalah ba'da. Makna dalam ma'a dalam ayat ini tafsirnya adalah ba'da. Inna ma'al usri yusra, maknanya adalah inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Namun kenapa Allah pilih kata-kata ma'a dan maknanya adalah ba'da? Jawabannya untuk menunjukkan dekatnya datangnya kemudahan. Begitu dekat. Ketika seorang itu semakin kesulitan, seorang itu semakin meningkat sampai dalam titik maksimalnya, maka itu sama dengan kabar gembira akan datangnya kemudahan. Dan begitu dekatnya kemudahan. Dekatnya kemudahan yang akan didapatkan oleh orang yang dalam kondisi kesulitan, maka Allah sebut dengan ma'a. Bersama kesulitan ada kemudahan, padahal maknanya adalah setelah kesulitan ada kemudahan, namun kemudahan yang begitu dekat. Kemudian dosa besar yang ke-70 adalah kufran nikmatil muhsin, telah kufur nikmat, tidak tahu terima kasih bahasa kita, ya. Tidak tahu terima kasih dengan kebaikan orang lain. Muhsin itu orang yang berbuat baik, ya. Tidak tahu terima kasih dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk orang yang begitu baik kepada kita adalah orang tua. Lakana itu Allah katakan anishkuli, bila kalian bersyukur kepadaku, wali-walidai, dan bersyukurlah kepada dan berterima kasihlah kepada dua orang tuamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullaha man la yashkur nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis ini punya dua penafsiran. Yang pertama, tidaklah mungkin orang itu bisa bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Karena kebaikan orang lain itu sedikit. Kebaikan orang lain, kebaikan manusia itu sedikit dibandingkan kebaikan Allah. Kebaikan Allah kepada kita, nikmat Allah, anugerah Allah, limpahan karunia Allah itu banyak tak terhitung. Jika ada orang yang sama, ya, dengan orang lain yang berbuat baik kepada dia saja tidak bisa berterima kasih, maka mungkinkah dia bisa berterima kasih kepada Allah? Jawabnya tidak mungkin. Maka tidak mungkin bisa berterima kasih kepada yang nikmatnya banyak sekali jika terhadap yang memberikan nikmat sedikit saja tidak bisa berterima kasih. Ini manusia, jasa dia pada kita itu cuma berapa sih? Ini kita tidak bisa berterima kasih dengan baik sama orang ini. Maka mungkinkah kita bisa berterima kasih dan bersyukur kepada zat yang limpah nikmatnya tak ternilai? Tidak mungkin. Maka jika seorang itu tidak bisa berterima kasih kepada manusia, makanya ada tanda dia tidak bisa bersyukur pada Allah, dan dia tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, maknanya adalah Allah tidaklah menerima syukur seseorang kepada Allah jika dia belum bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Ada orang yang bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syukur orang kepada Allah ini tidak akan Allah terima sampai dia bersyukur dengan manusia, dengan kebaikan manusia. Dan kebaikan semua manusia yang berbuat baik kepadanya, boleh jadi dengan tenaganya, boleh jadi dengan ilmunya, boleh jadi dengan tenaganya, boleh jadi dengan pikirannya, boleh jadi dengan nasihatnya. Semua orang yang berbuat baik dan punya peran dalam hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau waqala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan kufur nikmat termasuk dosa besar. Dan bersyukur dengan kebaikan orang lain, caranya adalah bil mujaza, dengan membalas kebaikan yang dia lakukan. Atau jika tidak bisa, ya, berdoa dengan mendoakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sunna ilaihi ma'ruf, siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, lalu dia mengatakan jazakallah khaira, jazakallah khaira, faqad ablagha fi sana, maka dia telah maksimal dalam memuji orang tersebut. Maka jika ada orang yang berbuat baik kepada kita dengan hartanya atau dengan bantuannya atau dengan ilmunya atau dengan kedudukannya, atau yang lainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik ini. Nabi katakan man sunna ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat, ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Ada orang yang ngirim hadiah, ngasih hadiah buku, maka balaslah dengan belikan buku untuknya, dan seterusnya. Wal mukafa'ah, namun yang namanya membalas kebaikan orang lain itu bihasabil hal, itu salah itu. Yang namanya membalas kebaikan orang lain itu bihasabil hal, tergantung kondisi, gimana bentuknya. Ada orang yang membalas kebaikannya dengan kita berikan kepadanya semisal apa yang pernah dia berikan kepada kita atau lebih baik. Dia ngasih buku sama kita, kita kasih dia komputer, nah ini lebih baik. Dia ngasih buku kemudian kita balas buku, buku yang lebih tebal, nah ini kasih buku satu jilid, nah kita kasihkan, kita belikan buku yang tiga jilid, nah ini lebih baik. Ada orang yang membalasnya dengan memberikan yang semisal atau yang lebih baik. Namun ada orang yang membalas kebaikannya dengan cara mendoakannya. Kenapa? Karena dia tidak ridho jika kita balas dengan harta. Bahkan dia akan merasa diremehkan. Misalnya seorang pembesar, seorang yang punya martabat tinggi di mata masyarakat, seorang pejabat dan hartanya banyak, berlimpah. Dan dia seorang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan di kaumnya. Jika dia menghadiahkan sesuatu kepadamu, sesuatu kepada kita, lalu kita balas dengan yang semisal apa hadiah yang dia berikan, maka dia akan merasa kusuran fihaki, ini malah dilecehkan. Dia makan merasa dilecehkan. Dia ngasih sama kita uang 10.000, wah, malah kita balas, besok kita kirim uang 10.000. Wah, ini ngece orang ini, uang. Udah orang kaya raya, jutawan, hartawan, ngasih sama kita 10.000. Kok kita balas, ini semisal, dia merasa direndahkan. Maka ini tidak membalas kebaikan dia. Akan tapi orang semisal ini cukup doakan orang tersebut. Nabi katakan jika kalian tidak menjumpai sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalasnya, maka doakanlah orang yang berbuat baik kepadamu hatta taro anakum kot kafatumuhu, maka doakanlah berulang-ulang sampai engkau yakin bahwa engkau telah membalas dengan balasan yang setimpal untuknya. Dan di antara doa tersebut adalah dengan ucapan jazakallah khairah. Jangan cuma jazakallah, kalau cuma jazakallah itu ngambang, jazakallah syarra atau jazakallah khairah. Semoga Allah membalas, membalas dengan kejelekan untuk muangan, atau membalas, membalasmu dengan kebaikan. Maka kalau cuma jazakallah itu enggak jelas, gantung ini minta orang ini dikasih kebaikan oleh Allah atau dikasih keburukan. Maka jika orang lain itu memberikan sesuatu padamu atau memberikan manfaat, suatu manfaat denganmu, maka katakanlah jazakallah khairah. Maka engkau telah maksimal memuji dia. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan, maka itu akan jadi sebab kebahagiaan untuk orang tersebut di dunia dan di akhirat. Maka kewajiban orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, jika tidak bisa membalasnya, maka rajin-rajin mendoakannya. Karena itu murid yang baik akan rajin mendoakan gurunya. Kemudian dosa besar yang ke-71 adalah manufadul ma', adalah mencegah sisa air, tidak mau memberikan kepada orang lain air yang dia miliki padahal dia punya persediaan yang melimpah dan sisa-sisa. Allah berfirman, kul ara'aitum, katakanlah, in asbah ma'ukum khawra, jika air kalian itu khawra, khawra itu habis, hilang karena meresap ke dalam tanah. Ini misalnya sumur tadi berair, kemudian tiba-tiba karena sepol, kemudian koik masuk ke dalam tanah, ini namanya khawra. Faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang bisa mendatangkan air yang main, air yang jernih dan berlimpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Latamna'u fadlal ma'." Janganlah kalian mencegah sisa air. Gimana ya? Terjemahan yang enak. Masa mencegah sisa air? Janganlah kalian pelit untuk memberikan air yang bersisa-sisa di tempat kalian. Litamna'u bil kala, supaya kalian bisa mencegah dengannya al kala, kala Allah alam ini maknanya. Perlu merujuk sarahnya. Ya, lewat aja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kalian tadi muttafaqun alaih, kemudian riwayat Bukhari, ila tabi'u fadlal ma', janganlah kalian menjual air yang bersisa di tempat kalian. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man mana afadal ma', siapa yang menahan atau pelit dengan sisa air yang berlimpah di tempatnya, afadla kala'ihi, kala di sini mungkin maknanya dari rumput dan sisa rumputnya, man Allah fadlahu yaumil qiyamah, maka Allah akan mencegah karunia-Nya untuk orang tersebut pada hari kiamat nanti. Atau makna hadis yang awal tadi, litamna'u bil kala, supaya kalian bisa mencegah dari orang lain supaya tidak memakan rumput kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka berdasarkan hadisnya Imam Ahmad ini, maka perbuatannya adalah dosa besar, karena ada ancaman khusus, yaitu Allah kan tidak akan memberikan karunia untuknya pada kiamat nanti. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga jenis manusia, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak memandang mereka pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan untuk mereka siksa yang pedih. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati. Seorang yang punya air yang berlimpah. Bil falat, dan dia berada di satu tanah yang gersang. Yamnahu ibn sabil, namun dia tidak mau memberikannya kepada musafir yang lewat di tempat itu. Daerahnya adalah daerah yang gersang, namun dia punya sumur yang berlimpah air. Ada orang yang lewat, musafir, butuhkan air, minta air sumurnya, tidak dibolehkan. Warajulun bayi' al-imama, dan yang kedua adalah seorang yang berbaiat kepada seorang penguasa. Lai bayi'uhu ila lidunya, namun dia tidak mau berbaiat kecuali karena motivasi dunia. Artinya in a'tahu minha, jika penguasa tersebut memberikan dunia untuknya, wafarahu, maka dia akan memenuhi perjanjian baiatnya, yaitu mau taat, mau jadi rakyat yang taat dan baik. Namun jika penguasa itu tidak memberikan dunia kepadanya, lam yafilahu, maka dia tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai rakyat yang baik. Dan yang ketiga adalah seorang yang menjual silatan barang dagangan, ba'dal asri, setelah asar. Fahalafa billah, lalu dia bersumpah dengan Allah. Li'akhdiha bikadha wa kadha, atau la'akhodaha, sungguh dia mengambilnya dengan harga sekian dan sekian. Sehingga dia minta kalau mau dibeli dengan harga sekian, padahal itu dusta. Fasaddaqahu, lalu yang beli percaya dengan sumpahnya. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal sumpahnya adalah sumpah yang dusta, sumpah yang bohong. Mutafakun alaih. Lalu ada ancaman keras bagi orang yang tidak mau memberikan air. Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandangi pada kiamat, tidak Allah sucikan, tidak Allah siapkan sisanya yang pedih. Salah satunya adalah untuk orang yang mana'a fadlul ma', pelit dengan air yang dia punya. Dia juga telah Bukhari dengan tambahan wa rajulun mana'a fadlul ma', dan orang yang pelit dengan airnya. Maka Allah akan berfirman pada orang tersebut pada kiamat nanti, al-yawma amna'uka fadli, pada hari ini aku tidak akan memberikan kepadamu karuniaku. Kama mana'ta fadlal ma'in lam ta'mal yadaka, sebagaimana engkau menghalangi, kau tidak mau memberikan dan kau pelit dengan sisa air, padahal sisa air ini lam ta'mal yadaka, bukanlah hasil kerja tanganmu, hasil kerja tanganmu. Ini air, mata air, bukan kamu yang datangkan air. Ini air sumur, bukan kamu yang naruh air ini di sini. Nah, ada orang yang butuhkan dan kamu juga sudah sisa-sisa, dan orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Maka dalam hadis yang tadi telah disebutkan, ada seorang yang memiliki air yang bersisa-sisa, falatin, di satu tempat yang gersang, lalu dia tidak mau memberikannya kepada musafir. Ini seorang yang punya air min mazru'atin, di lahan pertaniannya, atau dia punya air berupa sumur atau yang lainnya, dan ini sumur ini ada di tanah yang falatin. Falatin maknanya khaliyatun nasukan. Di sini makna kosong dari penghuni, gersang, tidak ada apa-apa. Lalu ada orang yang lewat di tempat dia dan minta air, ingin minum. dari air tersebut, namun dia tidak membolehkannya. Maka orang semacam ini tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, tidak Allah sucikan dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Memabaluka, dan apakah pendapatmu tentang orang yang keadaannya semacam ini? Tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandang dan tidak Allah sucikan dan Allah siapkan untuknya azab yang pedih pada kiamat. Tentu manusia yang sangat-sangat sengsara. Kemudian dosa besar yang ke-72 adalah man wasama dabatan fil wajhi. Orang yang membuat cap hewan namun di wajah hewan tersebut. Cap tanda kalau ini adalah hewan miliknya dan dikasih nama pemiliknya. Wasam adalah cap dengan besi panas. Besi panas bertulis stempel ya, ditulisi berupa besi panas, kemudian dinyoskan, namun dinyoskan ke wajahnya kambing atau wajahnya sapi, sehingga kemudian ngecap, oh ini milik fulan. Dari Jabir, dia mengatakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melewati bihimarin, ada keledai qad wusima fi wajhihi, yang telah diberi cap di wajahnya. Maka Nabi katakan la'anallahu alladhi wasamahu, semoga Allah melaknat orang yang mewasam hewan ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadis ini dalil bahasanya membuat cap di wajah hewan itu dosa besar karena diancam dengan laknat. Dan mungkin bisa kita katakan hadis ini adalah dalil ulama yang mengatakan bolehnya laknat muayyan. Karena Nabi melakukan laknat muayyan di sini. Semoga Allah melaknat orang yang mewasam hewan ini. Ini laknat muayyan. Nabi tidak mengatakan semoga Allah melaknat orang yang mewasam wajah hewan. Siapa yang mewasam hewan ini? Ini laknat muayyan. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi mengatakan amma balaghakum, tidakkah sampai kepada kalian anila antum man wasamal bahimata, bahasanya aku melaknat orang yang memberikan cap pada binatang di wajahnya, adoba fi wajhiha, atau memukul hewan di wajahnya. Mukul hewan, mukul kambing mukanya enggak boleh ya. Bahkan dilaknat. Wa naha an dzalika, dan melarang hal tersebut. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam amma balaghakum anila antu, apakah kalian tidak tahu kalau aku melaknat orang yang demikian dan demikian? Maka bisa dipahami darinya bahasanya orang yang belum sampai kepadanya larangan maka dia tidak berdosa, dan orang yang telah sampai kepadanya larangan dan sudah tahu maka dia adalah orang yang termasuk dalam laknat. Dan kaidah ini juga berlaku, dan demikian kami katakan untuk semua dosa-dosa besar. Siapa yang tahu maka dia yang berdosa, dan siapa yang tidak tahu maka dia tidak berdosa. Maka perkataan Dhahabi di sini menunjukkan bahasanya al-udhu jahlun, al-jahil ma'zurun, orang yang bodoh itu dimaafkan. Namun bodoh yang dimaafkan, tidak tahu yang dimaafkan adalah yang murni tidak tahu. Adapun orang yang tidak tahu karena malas belajar atau belajar tapi tidak sungguh-sungguh, maka tidak dimaafkan. Jika dia berbuat dosa, tetap dosa meskipun dia tidak tahu. Jika dia tidak tahunya karena malas belajar atau tidak mau belajar dan atau tidak pernah belajar, padahal ada tempat untuk belajar. Maka ini kaidah ini berlaku untuk semua dosa besar. Maka berdosa jika tidak tahu dan murni tidak tahu. Ila ma'ulima min hadhi itirar, kecuali dosa besar yang maklum minadini bidarurah. Satu hal yang semua orang mesti tahu kalau itu adalah bagian dari agama. Haramnya zina, semua orang tahu. Jika ada orang Islam hidup di masyarakat Islam mengaku saya berbuat zina dan saya tidak tahu kalau zina itu haram, maka kita katakan kadzabta, engkau bohong. Karena ini adalah maklum menadini bidarurah. Maka mawasa membuat cap dengan besi panas pada unta atau yang lainnya dari binatang dan itu di wajahnya adalah haram, bahkan dosa besar. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir, Nabi SAW melarang memukul wajah dan melarang membuat wasam cap dengan besi panas di wajah. Demikian juga fihi dalam sahih Muslim, Nabi SAW melewati satu keledai yang diberi cap di wajahnya, lalu Nabi mengatakan semoga Allah melaknat orang yang mengecap hewan ini. Maka kewajiban orang yang melakukan hal ini untuk bertobat kepada Allah dan tidak kembali mengerjakan. Maka jika ini adalah wasam berisikan nama kabilahnya dan tidak boleh tidak harus, maka adalah dipindah wasam itu ke pantat hewan atau ke lehernya, namun tidak boleh di wajahnya atau semacam itu. Kemudian dosa besar yang ke-73 adalah kimar, taruhan atau judi. Ya ayyuhallazina amanu hiya ar-rahim beriman, innamal khamru wal maisir, ya khamar dan judi, wal ansab dan berhala, wal aslam. Aslam itu diterjemahkan dengan mengundi nasib dengan anak panah. Ini terjemah yang kurang memahamkan. Itu maksud al-aslam adalah istikharahnya orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mau bepergian, maka mereka mengocok tiga anak panah yang sudah ditulisi Allah memerintahkanku, Allah melarangku, atau kosong. Jika dikocok kemudian diambil secara acak, kemudian yang keluar Allah memerintahkan aku, maka artinya berangkat. Jika yang keluar adalah kosong, maka diulangi. Jika yang keluar kok Allah melarangku, maka tidak jadi pergi. Ini yang dimaksud wal aslam. Maka ada rijisun min amali syaitan. Maka kalau diartikan dengan mengundi nasib dengan anak panah, maksudnya mengundi nasib itu ya ini nanti baik ataukah jelek, dan ngocok anak panah. Maka ini semua jelari jisun kotor min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtan ibu maka jailah la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Inama yuridu syaitan, karena setan hanyalah menginginkan. Ayukik bainakum, untuk menimbulkan di antara kalian al-adawat wal-bardo, permusuhan dan kebencian. Fil khamr wal-maisir, fa'nya adalah fa' sababiyah, dengan sebab khamr dan judi. Wisuddakum an dikrillah, dan menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan mengerjakan salat. Fal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ghair ayat dan beberapa ayat yang menunjukkan Allah memurkai orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala li sahibi, siapa yang berkata kepada temannya, ta'ali uqamiruka, mari kita bertaruh, mari kita taruhan. Siapa yang mengatakan pada temannya, mari kita taruhan, falyatasaddaq, maka adalah dia membayar kafarah dengan bersedekah. Mutafaqun alaih. Maka kata Zahabi, jika semata-mata ucapan, semata-mata kata-kata, ayo kita taruhan, pada cuma main-main dan enggak mau taruhan sungguhan, cuma ayo taruhan, itu sudah maksiat, yang mengharuskan sedekah, yang status sedekah ini adalah untuk kafarah. Maka famadhanuka, bagaimanakah perasaan kamu jika orang yang benar-benar melakukan judi? Dan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, wal maisir, yang dimaksud dengan maisir adalah al-qimar, taruhan. Apa itu qimar? Kulukas bin semua pendapatan, cara mendapatkan harta, namun dengan cara mukhotoh, untung-untungan, wal mughalaba. Siapa yang menang, dialah yang dapat. Gimana tolak ukur parameter judi dan bukan judi? Perhatikan ini satu yang penting. Wadabituhu ayakuna fi baina ghanimin wa gharimin. Parameter telah ukur judi adalah satu permainan atau suatu hal yang orang yang masuk ke dalamnya maka dia dihadapkan pada dua pilihan. Ghanim, untung, atau gharim, atau buntung. Maka inilah judi. Jika ada dua kemungkinan, untung, kalau tidak untung maka buntung. Maka ini judi. Namun jika dua kemungkinannya itu adalah untung atau tidak buntung, maka itu bukan judi. Ya, untung atau tidak rugi, maka itu bukan judi. Ini kaidah yang paling tepat tentang masalah judi. Tidak semata-mata semata-mata ada undian. Namun itu baina ghanim wa gharim. Karena itu orang yang misalnya kuis kuis dengan SMS misalnya, dan SMS-nya sudah dinaikkan, sekali kirim tidak lagi tarif normal, misalnya 2.000 atau 5.000, maka ini adalah baina ghanim wa gharim. Jika dia untung, maka 5.000 dia dapat motor misalnya. Keluar 5.000, keluar 5.000 itu artinya dia nyetorkan 5.000 dikurangi biaya normal SMS, misalnya 100 perak, maka 4.900 dia keluarkan dan dia dapat motor. Namun jika kuis SMS tersebut harganya harga normal, ya biasanya 100, ya ini ada kuis juga 100, cuma yang ini cuma mau bagi-bagi untung saja, maka ini antara orang yang untung ataukah tidak rugi. Kalau dia tidak dapat, dia tidak rugi. Wong memang standar orang ngirim SMS ya segitu. Dia tidak rugi. Namun kalau dia dapat, maka dia untung. Maka ini bukan judi. Maka ini bukan judi. Maka ingat baik-baik kaidah ini, karena ini adalah satu hal yang penting. Sehingga judi tidak harus judi kalau dinamai judi. Semua hal di sana ghanim wa gharib. Mungkin untung, mungkin buntung, maka ini judi. Allah berfirman, katakanlah kepada orang yang bertanya tentang khamr dan judi, dalam keduanya, khamr dan judi, ismun terdapat dosa, yaitu hukuman, atau sabab untuk mendapatkan hukuman. Sebagaimana firman Allah, wala ta'awana ala ismi wala udwan, janganlah kalian telah menolong untuk melakukan dosa dan permusuhan. Atau kita punya kalimat fulan athimun, fulan adalah seorang yang berdosa, maksudnya adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka ismun bisa diartikan hukuman atau sebab untuk mendapatkan hukuman. Katakanlah bahasanya khamar dan judi itu mengandung dosa kabirun yang besar, dalam qiraah yang lain dosa yang banyak. Apa beda antara besar sama banyak? Kalau besar itu berkaitan dengan kaifiyah, berkaitan dengan kualitas, sedangkan banyak itu berkaitan dengan kamiyah, berkaitan dengan kuantitas. Artinya dalam judi dan dalam khamar terdapat dosa yang banyak berbanding lurus dengan muamalah seseorang dengan judi dan khamar tersebut. Dan seorang yang terjumus dalam judi dan khamar hampir-hampir tidak bisa melepaskan diri darinya. Dan hal ini yastalzim, mengharuskan dia akan berulang-ulangnya dia melakukan hal tersebut, minum khamar dan melakukan judi. Dan jika perbuatannya berulang-ulang, maka ini menyebabkan banyaknya dosa. Dan dosa dalam khamar dan judi adalah besar, karena khamar dan judi mengandung mafasid kasirah, bahaya yang sangat banyak, bahaya berkaitan dengan akal, badan, masyarakat, dan perilaku. Dan Muhammad Rashid Ridha rahimahullah di tempat ini, yaitu ketika menafsirkan ayat ini, menyebutkan bahaya yang demikian banyak bagi judi dan khamar. Siapa yang membaca bahaya-bahaya ini, maka dia akan tahu bagaimanakah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ismun kabirun, atau katakan ismun katsirun dalam qiraah yang lain. Maka dua qiraah ini, dua cara baca ini, antara kabirun dan katsirun tidaklah bertentangan. Karena keduanya itu mengumpulkan dua sifat dari arah yang berbeda. Maka dosa itu adalah kasir, dilihat dengan dilihat berulang-ulangnya. Dan dosa tersebut adalah dosa kabir dengan melihat kualitas dosanya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan mari kita bertaruh, maka hendaklah dia bersedekah. Maka dalam hal ini terdapat mengobati sesuatu dengan kebalikannya. Maka mukomarah, maka taruhan yang dimana disebutkan oleh, dinamakan oleh banyak orang dengan rahan, taruhan. Maka jika ada orang mengatakan mari kita bertaruh sekian dan sekian, bertaruh untuk mendapatkan uang atau semisal itu, maka siapa yang mengucapkan kata-kata semacam ini, dia telah mengucapkan kata-kata yang haram, wajib bertobat. Dan di antara bentuk tobatnya adalah dengan bersedekah. Sebagai ganti ucapannya untuk bertaruh, maka ini adalah mengobati sesuatu dengan kebalikannya. Karena orang yang bertaruh itu ingin mendapatkan sesuatu, kafarahnya malah suruh mengeluarkan sesuatu. Ayo bertaruh, orang itu bertaruh ingin dapat sesuatu. Maka Nabi katakan obatnya adalah, kafarahnya adalah dengan memberikan sesuatu. Ingat, orang bertaruh ingin dapat untung, dapat sesuatu, Nabi katakan obatnya dengan berikan harta kepada orang lain. Demikian juga kita katakan, siapa yang meremehkan satu kewajiban, maka obatnya adalah bertobat pada Allah dan memperbanyak amal soleh, sehingga amal soleh tersebut bisa menjadi obatnya. Maka faedah penting dari penjelasannya adalah tentang definisi qimar, tentang definisi judi. Dan bahasanya, judi itu tidak terbatas dengan yang dinamakan judi, ya, banyak perbuatan orang yang di situ antara untung dan buntung, maka itu juga judi. Ya, demikian yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa qadawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kata celaka anf, wail itu sama dengan rohima anfu? Ini juga sering diterjemahkan dengan celaka. Ya, sama-sama ini adalah kalimatul wa'id, sama-sama kata-kata yang digunakan. Tadi wail menurut pendapat yang paling kuat adalah kalimatul, menurut pendapat yang paling kuat adalah kalimatul wa'id, kata-kata ancaman. Demikian juga rahimah anfu. Ada hadis yang melarang, termasuk pendusta adalah orang yang menyampaikan hadis dan dia punya prasangka hadis ini masih bertanya-tanya hadis ini benar apakah tidak. Dia tanya dengan terjemah hadis. Maka inilah bahaya menerjemahkan hadis. Jika kita tidak tahu betul maksudnya dan maknanya. Maka orang yang menerjemahkan hadis yang keliru, maka dia bisa termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi. Ini bahaya menerjemahkan hadis. Oleh karena itu, maka jika kita tidak tahu makna satu hadis, kita katakan tidak tahu, atau jika kita mau tidak baca buku, dan maka hendaknya selektif dalam baca buku. Ini terjemahnya siapa, penerbitnya terkenal, penerbit yang amanah, ataukah penerbit yang mengejar keuntungan sehingga tidak memperdulikan editan dan terjemahan. Kita patut kita teliti, ini penerbit yang amanah dan tidak, punya amanah ilmiah dan tidak, dan siapa yang nulis, atau siapa yang menerjemah, ini penerjemah yang handal, pengalaman apakah tidak. Maka itu kewajiban orang yang tidak beli buku dan belum punya kemampuan dalam masalah ini adalah pilih-pilih dan tidak sembarangan. Dan jika ada satu hal yang muskil, satu hal yang aneh, kok terjemahnya kayaknya belum pernah semacam ini, belum pernah mendapatkan keterangan semacam ini, apa maksudnya, maka bisa ditanyakan pada yang mengetahui. Apakah mengeluh kepada orang lain atau curhat termasuk wujud ketidaksabaran? Ini dirinci. Jika orang itu mengadu kepada orang lain, yang diharapkan orang ini bisa membantu dirinya, dia menyebutkan punya masalah semacam ini kepada orang yang mungkin bisa ngasih solusi, maka ini tidak terlarang. Namun kalau syakwa mengadu pada makhluk, yang terlarang adalah ketika orang dapat musibah semua orang diceritai. Wah, dia dapat musibah cerita sama semua orang, baru ketemu kenalan sekali juga langsung sudah ceritai. Semua orang dikasih tahu saya ini susah, maka ini tanda tidak sabar. Dan kalau orang terpilih-pilih, dia ceritakan masalahnya kepada orang-orang tertentu yang bisa membantu membantunya untuk menyelesaikan masalahnya, maka ini dibolehkan. Nabi mengatakan as-sabru fi sudamatil ula, sabar itu pada kali yang pertama kali. seorang yang bersedih dan menangis ketika pertama kali, kemudian dia mencoba untuk bersabar, apakah masih disebut sebagai orang yang bersabar? Jika dia ini berkaitan dengan masalah kematian, maka gimana menangisnya? Menangis sekedar menangis, akhirnya meneteskan air mata, ataukah menangis dengan penuh ekspresi? Sambil teriak-teriak atau sambil ini mukul-mukul bantal atau banting-banting bantal. Maka misalnya gambaran yang musibahnya adalah kematian, jika semacam ini maka tidak sabar, maka orang telah hilang darinya pahala sabarnya. Karena sabar yang berpahala adalah fisoda matil ula, pada kali pertama kalinya. Gimana ketika datang musibah itu? Gimana ketika dengar adanya musibah itu? Apa sikap yang dilakukan? Itulah, jika dia bisa bersabar, menahan diri, ucapannya tidak terucap yang terlarang, perbuatannya tidak melakukan hal yang terlarang, dan hatinya juga tidak ada perasaan marah dengan ketentuan Allah, maka inilah orang yang bersabar. Seorang yang telah menang dalam kuis, kemudian dia ditawari mendapatkan hadiah lebih besar dengan mempertaruhkan hadiah yang semula telah dia dapat, apakah termasuk judi? Ini tipi ini. Apa ini? Itu miliuner apa apa ini? Gimana ketika dia masuk ke kuis yang kedua? Apa yang dia dapatkan? Apakah dia antara untung dan tidak rugi? Artinya jika dia dapat, maka dia dapat hadiah yang lebih besar. Namun jika dia tidak dapat, hadiah yang tadi tetap di bawah. Tadi dapat hadiah 10 juta. Sudah dia masuk lagi ke kuis berikutnya, 1 juta kalau menang. Gimana yang terjadi? Apakah dia antara untung dan rugi, ataukah antara untung dan tidak rugi? Kalau antara untung dan tidak rugi, dia menang dapat 100 juta. Jika dia kalah, dia pulang dengan bawa 10 juta yang tadi. Maka ini bukan judi. Nah, jika dia untung dapat 100 juta, jika dia buntung 10 jutanya hilang atau kurang, jadi 2 juta jadinya. Nah, maka ini antara untung dan rugi, dan ini judi. Tentang definisi qimar, bagaimanakah dengan bisnis? Seorang melakukan bisnis dihadapkan pada dua kemungkinan, antara untung dan buntung. Orang yang jualan itu bukan dihadapkan pada untung dan buntung, namun antara untung dan tidak rugi. Dia jualan makanan, jualan makanan, kemudian hari ini misalnya gak dapat apa-apa, dia gak dapat apa-apa, atau makanan tetap milik dia, dia gak dirugikan. Gak kemudian makanannya hilang, nanti gak dapat apa-apa, makanan tetap milik dia. Wah, ini saya rugi hari ini. Oke, hari ini sudah keliling, mau makanan nggak dapat apa-apa, dapat capek, rugi saya. Nggak rugi, mau makanan masih punya utuh punya kamu kok, tinggal kamu makan sendiri. Itu tidak, ini nggak rugi. Ya, rugi yang ada dalam bisnis itu tidak disangka, tidak diprediksikan, misalnya kemudian ternyata dapat uang apa? Ya, dapat uang palsu misalnya 100.000, jadinya rugi. Pada asalnya ya ini terjual, maka dia untung, tidak terjual ini tetap milik dia. Jadi tidak rugi. Atau dia tertipu misalnya. Ya, dia ngutangi, maka tidak dimaksudkan. Ya. Dan ini ada orang yang mau bawa barang, kemudian dia percaya dan barangnya dikasihkan sama orang yang bawa ini, nanti mau dijualkan, oh ternyata orangnya kabur. Oh, gila orang ini. Ruginya bukan dimaksudkan. Ruginya itu terjadi di luar perkiraan. Namun kalau orang itu masuk ini, dia masuk dalam keadaan memperkirakan rugi ataukah untung. Tentang makna putus asa dari rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat Allah di sini hanya ampunan? Rahmat Allah adalah bisa ampunan Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Bisa juga karunia Allah, orang yang terus-menerus dalam kondisi sakit, maka dia berharap untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan berharap untuk mendapatkan karunia Allah, boleh jadi dengan sembuh, dan boleh jadi dengan yang lainnya yang merupakan kebaikan untuk dirinya. Nah, ini kali kita kasih kesempatan. Oh, masih ada. Bagaimanakah menjawab kuis hadiah di majalah-majalah dengan merekam jawaban melalui surat? Kalau berdasarkan definisi kimar yang tadi telah kita sampaikan, maka jika majalah ini tidak menaikkan harganya, namun dia bagi-bagi keuntungan dengan pembaca yang mau mengirimkan jawaban pertanyaan kuis yang ada di majalah ini, maka ini antara untung dan tidak rugi. Seandainya dia ngirim surat ke majalah ini untuk pertanyaan atau yang lainnya, ya biayanya segitu. Namun dia ngirimkan ini, dia ngirimkan, dia ngirimnya segitu. Itu standar dia ngirim. Dan seandainya beruntung dia dapat hadiah. Makanya antara untung dan tidak rugi. Maka berdasarkan definisi yang tadi telah disampaikan, maka ini tidak termasuk judi. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat semacamnya sudah termasuk judi secara mutlak. Namun jika kita kembalikan pada definisi, maka ini tidak termasuk judi. Ini menurut ulama yang mengatakan asal di situ ada taruhan, ada di situ ada undian, taruhan diundi, nah itu judi. Nah kalau yang punya definisi semacam ini, maka mengatakan ini judi. Namun yang tepat definisi judi adalah antara untung dan buntung. Bagaimana jika setiap mengisi pulsa mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan SMS atau pulsa gratis, apakah termasuk judi? Jika dia mengisinya kemudian harganya itu naik dari harga normal, ini untuk nanti untuk pulsa gratis yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut, maka ini judi. Dan jika tidak, harganya harga standar, namun perusahaan tersebut memberikan bonus, itu nanti dapat setiap sekian maka ada poin dan ini bisa ditukarkan, makanya tidak judi. Halalkah makan di warung dengan cara makan dulu baru bayar? Kalau dia sudah tahu bahasanya dia akan bayar berapa? Ya. Dia ngambil menu ini, maka dia nanti akan mengeluarkan uang sekian. Maka bayar dulu, makan dulu berbayar nggak apa-apa. Dia tahu, maklum samad. Namun jika dia tidak tahu harganya berapa, harganya tidak diketahui, dia makan dulu nanti baru kemudian ngomong saya habis gini nanti harganya berapa, maka ini termasuk baik khoro, maka dikhawatirkan termasuk baik khoro, yaitu ada jahalah bersamaan, ada jahalah tentang masalah harga. Demikian wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ana an alhamdulillah ala misbahna qala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diumumkan sebentar khusus ikhwan, insyaallah besok pada hari Ahad tanggal 11 Mei 2008, dari jam 8 sampai jam 11 di MSG ada kajian dengan materi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dengan pematerinya Ustaz Tafifi, penyelenggaranya adalah Mahat Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, besok Ahad tanggal 11 Mei 2008, jam 8 sampai jam 11 di MSG ada kajian dengan materi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dengan pemateri Ustaz Abif.